kata Rasulullah ada ibu-ibu yang masuk neraka gara-gara kucingnya diikat, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Kucing mati kelaparan masuk neraka gara-gara melihara kucing. Lanjut. Ada bapak-bapak yang masuk surga gara-gara seekor anjing. Di padang pasir anjingnya kehausan. Diambilkan air, diberikan tuh anjing. Bapak tersebut diampunin dosanya masuk surga gara-gara seekor. Ya ampun Kalina, katanya tadi mau ikut pengajian, tapi ngoceh aja, ngoceh ngobrolin orang aja. Kamu juga dari tadi itu gak berhenti-berhenti. Kamu tuh yang paling-paling ngomongin orang juga. Ya kak, aku kan ngomonginnya yang baik-baik, senang ke majelis taklim, senang sodako, kasih senyum, kan ibadah. Ya itu kan yang kelihatan orang banyak, yang baik-baiknya aja. Kalau yang jelek-jelek juga kudu diomongin. Jadi semua orang itu tahu. Nggak yang bagus-bagus aja. Bosen juga yang dengerin kalau yang baik-baik aja. Kalau yang jelek-jelek juga diomongin biar semua orang itu tahu. Ngerti nggak kamu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain ibu? Ini loh Pak Ustadz. Dari tadi luar saya bawa ke dalam. Belum juga selesai berselisih. Itu ngomongin apalah, inilah. Ya Allah. Ya Allah, tadi ternyata sudah menggibah. Kita kan lagi dengerin tausiah. Pantesan aja, tadi ini gak lengkap, cuma ada tiga doang di grup Nada dan Dawa Mawan. Rupanya di luar, Tina ya. Ini Lina sama Nur, rupanya Ustaz Hasyim. Ya Allah. Belum selesai ngejelasin. Kalau gitu, lanjutin aja. Kita lagi menikmati ceramahnya Ustaz Hasyim. Iya, lagi gibah. Allahuakbar. Padahal Rasul pernah bersabda, salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia adalah selamatnya lisan kita. Ini lagi ngomongin. Hati-hati jaga ya, Lina. Nah, Ustaz, kalau melihat fenomena seperti ini kan biasa nih di tengah-tengah masyarakat, ibu-ibu pada gibah, menggunjing. Bagaimana menggunjing atau gibah menurut Islam? Tafadhol Ustaz. Lanjut Bu, sampai mana tadi itu? Sampai mana tadi? Lanjut, yuk salawat lagi ya. Ya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Kata siapa tuh? Rasul. Kata siapa tuh? Kata Rasulullah, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang rajin tahajud, berapa banyak orang yang rajin sembahyang malam, tidak dapat pahala sembahyang malam kecuali cuman begadang. Kenapa? Hatinya. Sahabat pernah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kata sahabat, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar. Ini ada nih, kata sahabat, ibu-ibu malamnya rajin tahajud, siangnya rajin puasa, tapi mulutnya M. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya fin nar. Tidak ada kebaikan bagi ibu itu dan dia penghuni neraka. Nauzubillah. Maka orang yang rajin ibadah, rajin tahajud, rajin puasa, enggak jaminan masuk surga kalau mulutnya M. Tuh, siapa tadi barusan tuh? Ya kalau begitu, yang penting adalah akhlak. Terakhir kata Rasul begini, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum manzilah yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqon. Kata Rasulullah, yang paling aku cintai dan yang paling nanti yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling aku cintai, kata Rasul, dan yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Ibu mauan mana di hari kiamat? Dekat sama Rasul apa sama suami? Dua-dua? dua-duanya. Jadi kalau begitu akhlak sangat berperan. Akhlak. Ustaz, emang ada yang bikin akhlak bisa masuk surga lagi? Ada. Ketika Rasulullah lagi mengajarkan ilmu agama, tiba-tiba datang sahabat Ansor. Apa kata Rasulullah? Orang ini dijanjikan masuk surga sehari. Besoknya datang lagi. Apa kata Rasulullah? Orang ini juga insya Allah masuk surga. Berapa kali itu? Berapa kali? Hari ketiga datang lagi. Ketemu lagi. Apa kata Rasulullah? Orang ini insya Allah masuk surga. Berapa kali itu? Sahabat yang bernama Abdullah heran. Dia izin sama tuh sahabat yang dijanjiin masuk surga. Dia numpangi. Nginep. Numpangi. Malam pertama diintip itu orang yang dijanjikan masuk surga. Kok malamnya enggak tahajud? Azan subuh berangkat ke masjid. Malam kedua diintip lagi itu orang. Kagak tahajud juga. Bangun subuh langsung masjid. Malam ketiga diintip juga. Kagak tahajud juga. Bangun tidur langsung. Langsung masjid. Abdullah nanya paginya, wahai sahabat Ansor, engkau dijanjikan sama Rasulullah 3 kali berturut-turut bahwa engkau penghuni sorga. Tapi kok malam aku gak pernah ngelihat kamu ini sembahyang tahah? Apa jawaban orang itu? Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inni la ajidu fi nafsi minal muslimina rasya. Gimana? Kata orang itu, kenapa kok aku dijanjikan masuk surga 3 kali berturut-turut, padahal aku juga jarang tahajud. Apa kata orang itu? Inilah ajidu fi nafsi ahadin minal muslimina ghasya. Karena aku enggak pernah punya perasaan sedikit pun di hatiku sifat benci. Sama siapa? Punya benci enggak, Bu? Yang kedua, kenapa kok orang ini dijanjikan masuk surga? Lagi yuk. Wala ahsidu ala khairin a'tahullahu iyyahu. Yang kedua, aku dijanjikan masuk surga. Kenapa? Karena aku enggak pernah punya perasaan iri atau dengki sama orang. Saat apa sih iri dan dengki itu? Iri adalah senang melihat orang, susah melihat orang yang atuh pakai emas kayak buntelan Vespa, dengki. Ya. Yang namanya iri dan dengki bisa masuk neraka. Bu, ibu, orang mak sering merhatikan jasmani, rohani nggak diperhatiin, benar apa enggak? Di surga nggak ada masuk neraka gara-gara penyakit jasmani. Nggak pernah saya dengar penghuni neraka ngomong begini. Ya Allah, dulu saya masuk neraka karena bisulan. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi ada orang masuk neraka gara-gara sombong. Ada nggak? Ngomongin orang. Iri. Ada dalam Al-Quran. Apa kerugian orang yang ngomongin orang. Dan insya Allah akan dibawakan ya oleh salah seorang guru kita, Ibu Ustazah Hajah Nurul. Silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu di antara kamu mempergunjingkan sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu, barusan kita mendengar tentang larangan ngomongin, menggosip. Tadi barusan dengerin Quran. Kata Rasulullah, man istama'a ila ayatin min kitabillah falahu hasanah mudha'afah. Barang siapa yang ngedengerin Quran dapat pahala yang berlipat. Kalau begitu enakan mana? Dengerin Quran apa dengerin orang ngegosip? Barusan dengerin Quran, insya Allah kita dapat berkahnya dan dapat pahala yang berlipat. Ayat ini menjelaskan barang siapa yang menggunjing mengomongin orang lain, maka seakan-akan dia seperti makan bangke. Makan bangke saudaranya sendiri. Na'udzubillah summa, na'udzubillah. Bukan hanya itu. Tadi apa tuh hadis Rasulullah? Kukunya berubah jadi panjang. Summa ata ala qaumin turdahu ru'usahum tuqratu alsinatahum. Nanti orang yang ngomongin orang, maka kukunya berubah jadi besi. Yakhnisuna wujuhahum wa suduruhum. Maka nanti dia akan mencakar-cakari muka dan dadanya. Na'udzubillah summa, na'udzubillah. Satu orang yang ngomongin orang, nanti lidahnya digunting dengan gunting yang berasal dari neraka. Yang kedua, kata ayat ini, yang ngomongin orang, maka dia seperti memakan bangke saudaranya. Dan yang ketiga, apa tadi? Kukunya berubah jadi besi dan mencakar-cakari muka dan dadanya. Bukan hanya itu. Dulu. Kapan? Kapan? Rasul pernah lewat di kuburan. Rasul bilang sama sahabatnya, wahai sahabatku, ini dua kuburan lagi diazab. Kata siapa? Rasul. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ini dua kuburan ini lagi diazab. Lanjut. Dua kuburan ini lagi diazab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa nih dua kuburan lagi diazab? Yang pertama, kata Rasulullah, apa? Dia telah berbuat dosa. Apa dosanya yang pertama? La yastabri'u anil baul. Abis kencing, kagak dibersihin. Abis kencing, kagak cembung. Kena azab kubur. Yang kedua, kenapa di azab ini? Yamsi bin Namimah. Karena dulunya tukang ngadu domba ngomongin. Maka di alam kubur mereka yang tukang ngomongin orang selama belum bertobat, kena azab kubur. Maaf melebar sedikit, ada yang nanya, Ustaz gimana sih kita etikanya ziarah kubur? Etika ziarah kubur. Beda pendapat ulama, perempuan dan laki boleh ziarah kubur apa tidak. Tapi ulama sepakat, perempuan juga boleh ziarah kubur. Asalkan nutup, jangan sendi, nangisnya jangan berlebihan. Kata Rasul apa? Li'ayyajrisa ahadukum jamrotin. Kalian duduk di atas bara api. Dengan duduk di atas bara api, pakaian dan kulit kalian terbakar. Masih lebih baik duduk di atas bara api dibandingkan kalian duduk di atas kuburan. Enggak boleh duduk di atas kuburan. Makanya biasanya tuh di kuburan ada apa? Batu nih. Batu nisan. Iya. Innauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ngomong-ngomongin orang ya. Dan namanya ibu-ibu semua, gimana Bu suka ngomongin orang? Kagak ibu-ibu? Masih mau dengar ceramahnya dari Ustaz? Mau deh Ustaz. Sebelum kita mendengarkan tausiahnya beliau, insyaallah kita akan kembali setelah mendengarkan nada-nada yang akan menenangkan hati dan jiwa kita. Pemirsa, kita kembali dalam program acara Taklim taklim keliling TVRI. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita amalkan dalam mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia. Ibu-ibu, tadi kalau kita mendengarkan Ustadz Hasim bertausiah, kita teringat dengan penyakit kita. Wabil khusus ibu-ibu suka ngomongin tetangganya, tapi bukan ibu-ibu di sini, karena ibu-ibu di sini kelihatannya solehah semua. Itu ibu-ibu di sono biasanya suka manasin suaminya, papa-papa lihat tetangga kita sudah beli pulkas, papa kapan? Papa lihat tetangga kita sudah beli TV, papa kapan? Papa lihat dong tetangga kita beli motor lagi, papa kapan? Papa lihat tetangga kita kawin lagi, papa kapan? Jangan pernah menggosip, jangan pernah bergibah, karena akan mencelakakan kehidupan kita. Iya, pahalanya orang yang digosipin diambil, dosanya yang digosipin ditanggung. Betul sekali. Iya, pahalanya di ini pahala-pahala yang bergosip itu dikasih kepada yang digosipkan. Enggak banget. Enggak banget deh. Alhamdulillah. Dosa dai kayaknya ini udah pada penasaran deh wajah-wajahnya pengen bertanya ya. Iya. Ibu-ibu mau bertanya? Silakan. Dengan ibu siapa? Di mana statusnya? Maksudnya apa, dai, gadis, apa janda gitu, apa jomblo? Ini kelihatannya ibunda ya. Iya, bunda. Dari tadi merhatiin dai Nanang, bayangin coba dai Nanang. Kok ganteng amat. Baik, ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika, Pak Ustaz. Iya. Saya mau bertanya ya, Pak Ustaz. Apakah kita berdosa jika kita membicarakan orang tapi hanya di dalam hati saja? Wah, bagus banget. Iya. Jadi menggerutu ya, Ustaz. Iya, betul. Iya, iya, benar. Jadi ada orang benci sama seseorang tapi belum terucap, baru ada di apa nih? Ini apa nih? Ini dia ngomongin orang baru cuma sekedar di kepikiran. Ternyata jawabannya ada dalam hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ya'mal aw takallam. Allah ngampunin dosa orang yang ngomongin orang cuman belum terucap atau diperbuat, cuman di pikiran. Maka belum do, cuman jangan dibiasain buru-buru ngucapin istighfar. Iya, sudah jelas ya Bu Rika ya. Kayaknya yang di depan juga ada ya. Baik, ibu-ibu. Nah, silakan Dai Nanang. Silakan ibu-ibu. Iya, dikasihin aja mic-nya dan. Baik, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah. Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya. Kalau kita melihat orang yang berbuat ghibah, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana menyikapinya? Pernah enggak Bu dengar orang ngomongin orang depan kita? Pernah enggak Bu? Ibu pernah enggak? Contoh umpama teteh ngomongin Ustadz Nanang depan saya, apa yang harus saya perbuat? Dia ngomong begini, iya tuh Ustadz Hasim, dai Nanang kalau punya duit pelit banget, kikir, medit ya. Saya yang mendengarkan jangan lantas ngebela yang ngomong. Ya benar, dia pelit banget, butut gasiran, ususran dua, pantat kuning. Lantas apa yang harus saya kerjakan kalau begitu? Bela, teh, dia dapat rejeki abis acara nih disimpan ditabung. Kenapa? Dia kan belum nikah. Dia kan belum nikah. Ya. Nah terus persiapan nih. Terus ada hadisnya. Kalau kita ngebela orang yang diomongin, kata Rasulullah, man zabba an irdihi bil ghibah kana haqqan 'alallahi ayatiqahu minan nar. Barang siapa kita mendengar orang ngomongin orang, kita bela dia, kita sempitin dia, maka wajah kita, diri kita dilindungin dari api neraka. Ngebela orang yang diomongin insyaallah masuk surga. Ibu sudah jelas, Ibu, jangan malah ikut-ikutan jadi kompor ya, dan iya. Dan kayaknya belah sini ada juga nih, Bapak-bapak. Artinya, bukan hanya kita tidak boleh menggunjing atau menggosip secara langsung. Artinya menggerutu juga gak boleh ya? Menggerutu juga jangan. Jadi istilahnya mangkel ya? Iya, mangkel. Akhirnya wajahnya juga kelihatannya tidak ceria. Betul sekali. Iya. Ibu, kalau seandainya kita menggerutu, bukan hanya kesehatan kita akan berkurang, tapi iya, akan merugikan diri sendiri. Na'udzubillahi min, na'udzubillahi min dzalik. Ini ada getaran dalam handphone saya. Iya. Biasanya kalau takling ini, ada yang suka curhat lewat telepon saya. Banyak sekali. Ini banyak sekali SMS-SMS yang sudah masuk ke telepon saya, Ustaz. Ini dari Ibu Rani di Pekanbaru, Riau. Luar biasa sekali. Wow sekali ya. Assalamualaikum Ibu Rani. Assalamualaikum Ibu Rani. Ini pertanyaan dari Ibu. Insya Allah akan dijawab oleh Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana ngadepin orang yang suka ngomongin saya? Terus apakah orang tua yang suka ngomongin anaknya berdosa juga? Iya. Jadi ada dua pertanyaan Ustaz. Iya. Bagaimana menghadapi orang yang suka menggibah? Iya. Terutama menggibah diri kita gitu Ustaz. Baik Ustaz, silakan. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atadruna? Atadruna? Manil muflis? Manil muflis? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, kamu tahu enggak orang yang bokeh? Orang bokeh tadinya apa tuh? Yang bangkrut. Tidak punya? Qalu, sahabat menjawab, al muflis bina man laisa lahu dirham wala mata. Orang yang bokeh adalah yang kagak punya duit, ama kagak punya perhiasan. Qala Rasulullah, Rasul bersabda, innal muflis min ummati yati yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Orang yang bokeh adalah dia nanti datang di hari kiamat, dulunya rajin puasa, dulunya rajin tahajud, rajin sholat, tapi enggak dapat pahala. Kenapa? Pahalanya diberikan sama sering yang digunjingnya. Maka ngadepin orang kayak begitu, diam aja. Sabar. Insya Allah kalau kita kurang pahala, dibantu sama yang ngomongin. Lagian mak dia ngomongin kita, sering nyebut kita, tandanya dia cinta sama. Tapi kita bosan Ustaz kalau dengar gitu. Yeah. Biasa nih, ada orang yang tahajudnya luar biasa tiap malam nih, terus sholat berjamaahnya kagak pernah lewat. Tapi pas keluar dari masjid lihat yang gendut, weh Dre mau kemana? Ada yang gitu. Terus kalau lihat yang kurus bagaimana? Betul. Eh Bambu mau kemana? Tapi kita orang yang diomongin gitu ya, saya selaku korban di dalam hati, ya Allah sabar, sabar. Tapi tiap hari Ustaz digituin. Jadi kalau seandainya kita membiarkan, pasti kalau bahasa Sunda akan tuman kebiasaan. Kewajiban kita artinya kan harus mengingatkan. Yeah. Nah, bagaimana cara kita mengingatkan orang yang seperti itu secara halus dan lemah lembut? Dulu, kapan? Abu Bakar Siddiq dihina, dicaci maki sama sahabatnya depan Rasulullah. Rasul tersenyum. Rasul tersenyum, ya. Kemudian setelah itu sahabatnya ini tambah nyaci maki, menghina Abu Bakar. Abu Bakar apa, hilang kesabaran, balas hina lagi, balas caci maki lagi, jadi berantem. Rasul yang tadinya tersenyum kemudian langsung merah mukanya dan meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, barusan saya tadi dicaci maki, saya diam, engkau tersenyum, setelah itu saya balas cacian makinya, engkau malah pergi. Apa kata Rasulullah? Ketika kamu sabar diomongin, dicaci maki, kamu sabar, ada malaikat yang mendampingimu. Ketika kamu membalas cacian makinya, tambah marah, malaikat menghindar, setan yang datang. Dan saya enggak mau duduk sama kata Rasulullah, inna syaitana lammatun bibni Adam. Setiap manusia dikawal sama dua makhluk, kanannya malaikat, kirinya, maka kanan setan saya adalah malaikat, kiri saya adalah Ustaz. Saya di kanan deh, saya di kanan. Dari Nanang yang di kiri. Gitu ya Bu, hati-hati ya. Cepet-cepet istir. Taling. Kelihatannya Dai. Masih aja yang penasaran pengen bertanya. Sebelah kanan nih kayaknya nih Dai. Silakan dari tadi dari ibu-ibu, sekarang dari bapak-bapak. Luar biasa. Silakan. Ada Mister juga. Sebetulnya mau nanya Mister Sansnya. Ini ada orang USA ya? Iya. Kalau Dai Nanang USA, orang Sunda asli. Beliau dari Amerika. Iya, dari... silakan mau yang mau bertanya. Baik, silakan, Mister. Any question? Oh, tidak. Mungkin yang lainnya mau bertanya, Bapak-bapak? Ustaz. Iya, silakan. Pak RW ini, Pak RW Taman Giri Loka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Isrowandi, warga di sini. Mau bertanya sedikit, kalau dalam rangka menegur salah satu anggota kita, anggota keluarga kita, supaya lebih baik perilakunya, itu apakah juga termasuk wasit? Karena belum ada kawan yang atau anggota keluarga yang berani menegur, tapi dalam rangka itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung silakan, Ustaz Hasyim. Bu, ibu, gibah nggak semua dilarang. Ada ngomongin orang yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama ngomongin orang yang diperbolehkan dalam Islam adalah al-istifta. Apa itu al-istifta? Minta kejelasan hukum. Hindun, siapa? Hindun. Siapa? Hindun itu adalah istri dari Abu Sufyan. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, aku punya suami, kata Hindun, orangnya pelit banget. Walaysa yu'tini yakfini wa waladi. Kalau ngasih uang belanja kagak cukup. Akhirnya dia lagi gantungin celana di pintu, aku roboh duitnya. Pernah gak bu? Jujur bohong kualat, pernah gak bu? Enggaknya senyum Ustaz. Iya. Apa kata Rasulullah? Khuzi bil ma'ruf. Boleh ngambil duit suami tanpa izin, yang penting suaminya pelit. Kalau begitu kan Hindun udah buka aib suami. Benar enggak ibu? Suaminya apa tadi? Tapi enggak dilarang sama Rasul demi untuk meminta kejelasan hukum. Yang kedua, yang ini yang ada hubungannya dengan ini. Apa ghibah yang diperbolehkan? Tahzirul muslimin, ya. Memberitahukan, menegur. Apa tujuannya? Biar kita enggak kelewatan batas. Kalau ada ulama kiai ngomong begini, tuh di Amerika ada perempuan yang mimpin sembahyang Jumat, dia juga yang khutbah Jumat, yang jamaahnya laki sama perempuan. Udah gitu, si perempuan itu nyuruh azan Jumat, perempuan pakai pakaian seksi, enggak ngadep kiblat. Kalau begitu ini Ustaz enggak ghibah. Ustaz ngomong lagi, sejak tahun 80 sampai 2006 ada 250 aliran sesat di Indonesia. Ada yang sembahyang pakai dua bahasa, jangan diikutin. Ini enggak ghibah. Apa tujuannya? Demi untuk supaya kita enggak terjerumus. Kan ada kan sembahyang pakai dua bahasa. Allahu Akbar. Benar enggak? Benar enggak, Bu? Ada. Dia bilang boleh pakai bahasa Indonesia, Jawa, Sunda atau Betawi. Allah Maha Besar, benar enggak? Lah bahasa Jawa, Allah Ingkang Maha Ageng. Lah bahasa Ustaz Nanang, Allah Ageng Pisan, ey. Lah bahasa Betawi, Allah Gede. Sudah jelas ya. Luar biasa sekali. Artinya ibu-ibu, kalau kita lagi ngumpul di tempat arisan, jangan pernah membandingi suami kita dengan suami teman kita. Betul, betul. Pokoknya suami karena kita SDP gitu aja bu ya. Biasanya suka ngebandingin teh. Jangan. Pok. Itu yang mana tuh ibu-ibu yang mana? Ibu-ibu sono luar. Ini emang gak ibu-ibu ya? Nah, biasanya gini pok. Suami gua kok utang terus. Gimana dong solusinya? Berarti boleh dong kalau minta solusi sama teman. Ya oke. Jangan sekali-kali ngebandingin orang rumah kita, istri atau laki kita sama orang lain. Buat laki-laki, mana lakinya di sini? Buat laki-laki, apa kata Rasulullah? Lauroa imroah akjabatsu. Kalau di jalanan nemuin perempuan yang lebih cantik dibandingkan istri kita, nunduk. Nunduk. Faliyati ila ahlihi. Abis itu pulang ke rumah, buru-buru ngajakin istri kita. Nunduk, akhirnya ngajakin nunduk juga. Tidur. Yang penting tidurnya baca doa. Baik. No. Ini pertanyaan dari Bapak Iwan Sukmaya. Bapak Iwan Sukmaya, di mana itu Bapak Iwan itu? Entahlah, kalau nama Iwan biasanya orang Sunda. Oh iya. Ini pertanyaannya seperti ini teh. Gimana hukum bagi orang yang suka ngomongin kita tapi dia sudah meninggal? Nah ini luar biasa dan pertanyaannya. Hukumnya bagaimana? Yuk sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang belah sini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang serentak yang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Uzkuru. Uzkuru. Kata siapa? Kata Ustaz, kata Rasul. uzkuru uzkuru mahasina hasina mautakum mautakum waqufu waqufu an masawihim. Orang yang udah meninggal, kata Rasulullah, jangan omongin kejelekan-kejelekannya. Orang yang meninggal itu omongin kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Omongan kebaikannya itu jadi doa dan diamini oleh malaikat. Kalau yang ngomongin kita udah meninggal, ya udah sebutin aja kebaikannya. Walaupun dia ngomongin orang, kan dulu dia pernah neraktir kita. Ya, gitu ya Bu ya. Omongin kebaikan, kebaikannya. Artinya ketika seseorang telah meninggal, maka ngomongin yang baik-baiknya dan jasa-jasa yang pernah beliau lakukan ketika masa hidup di alam dunia. Ibu-ibu masih semangat? Masih dong. Taklik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Nanang dan ibu-ibu semuanya, kita sudah mendapatkan tambahan ilmu dari Ustaz Haji Hasim Adan LC. Semoga kita tidak menggibah lagi ya. Amin. Pokoknya, ya Allah ya rabbal alamin. Stop deh, stop daripada jadi orang yang merugi ya. Betul sekali. Dan supaya kita lebih berkah, yuk kita minta kepada satu guru Yolanda. Baik. Yaitu Ustaz Dr. Andes Haji Nahrawi untuk berdoa. Memimpin doa bersama. Mudah-mudahan ya, membawa berkah buat kita. Amin. Semua. Tafadhol ya, Ustaz. Mari kita hadirkan hati kita semua. Mohon bersama-sama kepada Allah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Hasim akan mewarnai dalam kehidupan kita, sehingga setelah selesai pengajian ini kita semakin diperindah keimanan kita, menjaga lisan kita, akhlak kita semakin diberikan al-akhlakul karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Allah ya Ghaffar ighfir dhunubana. Ya Allah ya Sattar ustur uyubana. Allahumma inna abtuka dha'if wa qawina. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih pelimpah kasih, Maha Penyayang pencurah sayang. Sesungguhnya kami semua yang hadir ini adalah hamba-Mu yang lemah. Maka di balik kelemahan kami ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, kekuatan untuk melaksanakan firman-firman yang disampaikan oleh Ustaz Hasim tadi ya Allah, yaitu untuk menjauhi segala yang Kau larang, yaitu mulai menghibah, tajassus dan sebagainya. Berikan kemuliaan kepada kami semua ya Allah, untuk menjaga lisan kami, pendengaran kami, penglihatan kami, menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai al-akhlaqul karimah. Wa inna abdukal faqir fa'agnina. Dan sesungguhnya kami semua adalah hamba-Mu yang fakir, fakir ilmu, fakir amal, fakir harta. Maka dalam kesempatan ini ya Allah, berikanlah kecukupan kepada seluruh yang hadir di hadapan kami semua, agar kelak nanti di akhirat semuanya Engkau tetapkan sebagai calon-calon penghuni surga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga doa yang disampaikan oleh Ustaz bisa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dosa-dosa kita pun senantiasa dileburkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kita kembali ke rumahnya masing-masing, membawa hati yang bersih kepada bayi yang dilahirkan ke alam dunia. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama-nama yang baik. Barang siapa menghafalnya, niscaya masuk surga. Ya Malik al-Mulk. Amin ya mujibassailin.